Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida ma ba'd. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik Dhanna wa Akhwatuha tentang dhanna dan saudara-saudaranya. Qala Ibnu Malik, qala Ibnu Malik rahimahullah. Insibi fi'lil qalbi juz'a ibtidah. A'ni ra'a khala alimtu wajada. Dhanna hasibtu wa za'amtu ma'ad. Hajjadara wa ja'alalad ka'taqad. Wahab ta'allam walati qasayyara. Aydan bihansib mubtadan wa khobara. Nasabkan dengan af'alul qulub dua bagian ibtida, yakni mubtada khobar. Yang dimaksud dengan af'alul qulub ialah ra'a, khala, alima, wajada, dhanna, hasiba, za'ama, adda, haja, daro, dan ja'ala yang seperti arti i'taqoda. Kemudian hab ta'allam, dan yang mengandung arti tasyir, nasabkan juga mubtada dan khobar dengannya. Wa khusso bit ta'liqi wal ilgha'i ma min qabli hab bal amra hab qad ulzima. Hukum ta'liq dan ilgha' hanya dikhususkan untuk saudara-saudara dhanna yang disebut sebelum hab, dan untuk hab ditetapkan pada bentuk amarnya saja. Kada ta'allam wa li ghairil madhi min siwahu maj'al qulama lahu zukin. Seperti juga ta'allam pada bentuk selain fi'il madhi, selain hab dan ta'allam, jadikan semua hukum yang biasa berlaku pada fi'il madinya. Wajawizil ilgha ala fi'il ibtida. Wanwi dhamir asya'ni awla mabtida. Fi muhimin ilgha ama taqaddama. Waltuzimat ta'liku qabla naf'ima. Wa in wala la mubtida'in aw qasam. Kada wal istifhamu dhalahun hatam. Bolehkan ilgha tidak pada ibtida dan niatkan dhamir sya'an atau lam ibtida pada perkataan yang dianggap ada hukum ilgha di awal kalimatnya, dan tetapkanlah ta'liq yang berada sebelum manafi atau innafi atau lam ibtida atau qasam. Demikian pula istifham, ini juga wajib. Li ilmi irfanin wa dhanni tuhamah ta'diyatun li wahidin multazamah. Lafat alima yang mengandung arti arofa atau dhanna yang mengandung arti ittahama, maka hanya menjadi fi'il muta'addi yang membutuhkan satu maf'ul bih saja. Wali ra'a ru'yan mima li alima taliba maf'ulaini min qablun tama. Pada lafad ro'a yang memiliki arti mimpi, maka masukkan ke dalam golongan lafad alima yang menuntut dua maf'ul bih. Bagaimana yang disebutkan dalam bait sebelumnya. Wala tujizuna bila dalili sukuta maf'ulaini au maf'uli. Dalam bab dhanna wa akhwatuha tidak boleh tanpa ada dalil membuang dua maf'ul bihnya atau satu maf'ul bihnya. Wa katadunnu ij'al taqulu in wali mustafhaman bihi walam yanfasili bi ghairi dharfin au qadharfin au amal. Wa in bi ba'di di fasalta yuhtamal. Jadikanlah lafaz taqulu berlaku seperti tadunnu jika dia mengiringi langsung adat istifham dan tidak terpisah dengannya, selain dipisah dengan dorof atau yang seperti dorof atau makmulnya. Dan jika dipisah, maka pemisahan ini ada kemungkinan dibenarkan juga. وأجري القول كظن مطلق عند سليم نحو قل ذا مشفقا. Lafaz qaul diberlakukan seperti hukum dhonnah secara mutlak tanpa syarat menurut Bani Sulaim. Contoh qul dha musfiqa. Wallahu ta'ala a'lam. Tayyib barakofikum. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini tentang dhanna wa akhwatuha. Fihi masail. Al-mas'alatul ula. Dhanna wa akhwatuha tansibul mubtada'a wal khobaro ala annahuma maf'ulani laha. Dhanna wa akhwatuha tansibu al-mubtada'a wal-khobaro ala annahuma maf'ulani laha. Nahu dhonantu zaidan qa'iman. Dhanna wa akhwatuha menasabkan mubtada dan khobar menjadi dua maf'ul bihnya. Contoh dhanantu zaidan qa'iman. Dhanantu ta fa'il. Zaidan maf'ul bih yang pertama, qa'iman maf'ul bih yang kedua, yang asalnya mubtada khobar, zaidun qa'imun. Al-mas'alatu atsaniyah. Dhanna wa akhwatuha nau'ani af'alu kulubin wa af'alu tas'yirin. Au tahwilin. Dhanna wa akhwatuha naw'ani af'alu qulubin wa af'alu tasyirin aw tahwilin. Dhanna wa akhwatuha ini ada dua macam. Yang pertama tergabung dalam af'alul qulub. Yang kedua tergabung dalam af'alu tasyir atau tahwil. Innama summiyat af'ala qulubin. Innama summiyat af'ala qulubin. Li لِأَنَّ مَعَانِيَهَا لِأَنَّ مَعَانِيَهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالْقَلْبِ. لا عن الأعضاء الظاهرة. لا عن الأعضاء الظاهرة. تسبت أفعال القلوب karena makna-maknanya terkait dengan hati. Tidak berasal dari anggota tubuh yang zahir. Wasummiyat af'ala tasyirin. Wasummiyat af'ala tasyirin. Lidalalatiha. على تحويل الشيء من حالة إلى حالة أخرى. نعم. سميت أفعال تصوير لدلالتها على تحويل الشيء من حالة إلى حالة أخرى. Disebut af'alu tasyir karena artinya adalah perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Naam. طيب. طيب. المسألة الثالثة. مسألة ketiga. تنقسم أفعال القلوب ila arba'ati aqsamin. Tanqasimu af'alul qulubi ila arba'ati aqsamin. Af'alul qulub terbagi menjadi empat kelompok. Al-awwal lil-yaqini. Lil-yaqini. Wa huwa arba'atu af'alin. Yang pertama, lil yakin, mengandung arti meyakini. Dan ini ada empat fi'il. Awalan, wajada. Nahwu. Thank you. wajadtu as-salaha sirran najahi wajadtu as-salaha sirran najahi aku meyakini kesolihan adalah rahasia kesuksesan. Tak fa'il as-salaha maf'ul bi yang pertama, sirran najahi maf'ul bi yang kedua. Tsanian alfa alfa nahwu alfaitu al-ijtihada wasilatan lil falahi alfaitu al-ijtihada wasilatan lil falahi. Aku yakin kesungguhan adalah sarana menuju kepada keberhasilan. Tak fa'il al-ijtihada maf'ul bih yang pertama, wasilatan maf'ul bih yang kedua. Tsalitsan daro daro nahwu daraitu al-ilma miftahan linnajati daraitu al-ilma miftahan linnajati aku meyakini ilmu itu kunci keselamatan. Tak fa'il al-ilma maf'ul bih yang pertama, miftahan maf'ul bih yang kedua. Rabi'an ta'allam bimakna i'lam. Ta'allam bimakna i'lam. Nahwu ta'allam shifa'an nafsi qahra aduwiha ta'allam shifa'an nafsi qahra aduwiha. Yang keempat ialah ta'alam, yakinlah. Ta'alam di sini artinya i'lam, yakinlah. Contoh ta'alam, yakinlah. Shifa'an nafsi, obat bagi suatu jiwa. Qahra aduwiha, ialah dengan bisa menguasai musuh jiwa itu. Shifa'an nafsi, maf'ul bih yang pertama. Qahra aduwiha, maf'ul bih yang kedua. Asani, lidzon, lidzon ni, wawa khamsatu af'alin. Yang kedua, kelompok af'alul qulub yang mengandung arti menyangka, mengira, lidzon. Ini ada lima fi'il. Awalan, ja'ala. Nahwu, ja'altu as-su'ba sahlan. Ja'altu as-su'ba sahlan. Aku menyangka atau mengira sesuatu yang sulit itu adalah mudah. As-so'ba maf'ul bih yang pertama, sahlan maf'ul bih yang kedua. Thanian, haja, haja, ada alifnya ya. Nahwu, hajautu saliman sodiqan. Hajautu saliman sodiqan. Aku menyangka Salim itu temanku. Saliman maf'ul bih yang pertama, sodiqan maf'ul bih yang kedua. Salisan, adda. Adda, nahwu adadtu as-sadiqa syarikan li fid dhayqi. Adadtu as-sadiqa syarikan li fidbaiki. Aku menyangka bahwa teman itu adalah yang selalu menyertaiku dalam kesulitan. As-sodiqah maf'ul bih yang pertama, syarikan li maf'ul bih yang kedua. Rabian, za'ama, za'ama, nahu, za'amtu aliyan suja'an, za'amtu aliyan suja'an. Aku menyangka Ali itu pemberani. Aliyan maf'ul bih yang pertama, suja'an maf'ul bih yang kedua. Khamisan hab. Nahu hab Zaidan sadiqan. Hab Zaidan sadiqan. Anggaplah Zaid itu adalah teman. Zaidan maful bi yang pertama, sadiqan maful bi yang kedua. Ats-tsalits lil yaqin wadh-dhon wal ghalibu fihi lil yaqin. Lil yaqini wadh-dhanni wal ghalibu fihi lil yaqini. Kelompok af'alul qulub yang ketiga mengandung arti meyakini dan menyangka. Tapi kebanyakan digunakan untuk arti meyakini. Wa huwa fi'lani. Ada dua fi'il. Awalan ro'a. Nahu ra'aitu al-ilma. Akbaran ni'ami. Ra'aitu al-ilma akbaro an-ni'ami. Artinya, bisa meyakini, aku meyakini ilmu itu adalah kenikmatan yang paling besar. Atau artinya menyangka, aku menyangka bahwa ilmu itu adalah kenikmatan yang paling besar. Al-ilma maful bi yang pertama, akbar ni'ami maful bi yang kedua. Tsanian alima. Nahwu alim tu at-tuqa khairaz-zadi. Alim tu at-tuqa khairaz-zadi. Aku meyakini ketakwaan itu adalah sebaik-baik bekal. At-tuqa maful bi yang pertama, khairaz-zadi maful bi yang kedua. Tayyib ar-rabi kelompok af'alul qulub yang keempat, lil yakin wadh-dhon wal ghalibu fihi lidh-dhon. Kelompok af'alul qulub yang mengandung arti meyakini atau menyangka. Namun kebanyakan dipakai untuk arti menyangka. Wa huwa salah satu af'alin. Ini ada tiga fi'il anggotanya. Awalan dhanna, nahwu dhanantu, an-nasra qariban, dhanantu an-nasra qariban. Aku menyangka kemenangan itu telah dekat. An-nasra maful bi yang pertama, qariban maful bi yang kedua. Bisa juga diartikan meyakini, ya. Tsanian hasiba, nahwu hasibtu al-mala nafian, aku menyangka harta itu bermanfaat. Al-mala maf'ul bih yang pertama, nafian maf'ul bih yang kedua. Salisan khala, nahwu khiltu al-kitaba rafiqan, khiltu al-kitaba rafiqan. Aku menyangka kitab ini bisa menjadi teman pendamping. Al-kitaba maf'ul bih yang pertama, rafiqan maf'ul bih yang kedua. Tayyib. Al-mas'alatu ar-rabi'atu, masalah yang keempat. Kullu ma yustaqqu min af'alil qulubi ya'malu amala ma biha. Kullu ma yustaqqu min af'alil qulubi ya'malu amala ma biha. Nahwu adunnu sa'idan sadiqan, setiap pecahan tasrifan af'alul qulub bisa beramal seperti keadaan fi'il madinya. Artinya af'alul qulub dalam menasabkan mubtada khobar tidak harus berbentuk fi'il madhi. Tasrifan-tasrifannya bisa juga beramal seperti bentuk fi'il madhinya. Contoh, adunnu sa'idan sodiqan. Di sini adunnu fi'il mudhari. Sa'idan maful bi yang pertama, sodiqan maful bi yang kedua. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Untuk sementara sampai di sini, kita lanjutkan permasalahan-permasalahan yang lain pada pertemuan berikutnya. InsyaAllah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.